Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita selalu memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah yang tak henti-hentinya pula melimpahkan segala nikmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua. Berbagai kenikmatan dilimpahkan oleh Allah, mulai nikmat kesehatan, kekuatan, waktu yang luang, kehidupan, dan masya Allah sekian banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bahkan saking banyaknya nikmat Allah itu sampai kita pun tak mampu untuk menghitungnya. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung kenikmatan Allah, kalian tidak akan mampu untuk memperkirakannya. Tapi yang jadi masalah bahwa masih banyak di antara kita bersikap abai, lalai terhadap kenikmatan-kenikmatan yang dilimpahkan oleh Allah, sehingga kita belum mampu menggunakan kenikmatan-kenikmatan itu berbuah manis, semanis kenikmatan tersebut. Kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu belum mampu untuk membuat kita semakin dekat kepada Allah. Padahal Allah memberikannya kepada kita tanpa sedikit pun meminta sesuatu. Allah hanya ingin bahwa umat manusia untuk bersyukur kepada Allah, itu saja. Tidak ada yang lain. Bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan ibadah. Itu pun bukan demi kepentingan Allah. Allah tidak punya kepentingan terhadap ibadah kita sedikit pun. Kita mau ibadah, kita mau enggak ibadah, Allah itu tidak diuntungkan dan tidak pula dirugikan. Ketika seorang hamba beribadah kepada Allah, mensyukuri nikmat-Nya, yang mendapat keuntungan itu adalah Allah, yang mendapat keuntungan itu adalah manusia. Karena dengan ibadah, seorang hamba mendapatkan kemaslahatan hidupnya dan kemaslahatan akhiratnya. Makanya hal ini Allah ingatkan di dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 dan selanjutnya, Allah mengatakan, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan Allah menciptakan kita adalah dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Apakah kita kira kalau kita melaksanakan ibadah kepada Allah itu untuk kepentingan Allah? Tidak. Allah itu tidak punya kepentingan terhadap ibadah kita. Kalau kita ibadah, tidak sedikit pun menambahi kekuasaan Allah. Kalau kita ingkar, kita durhaka, kita kafir, kita tidak mau beriman dan tidak mau ibadah sama Allah, tidak sedikit pun Allah terbahayakan dengannya. Dan tidak sedikit pun mengurangi kekuasaan Allah. Makanya Allah ingatkan selanjutnya, kata Allah, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Kata Allah dalam ayat ini, aku tidak menginginkan mereka memberi makan aku. Dan aku tidak menginginkan dari mereka satu rezeki pun. Sungguhnya Allah itu adalah zat yang maha kuat dan perkasa. Sedikit pun tidak akan mengurangi kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sedikit pun tidak akan menambahi kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya ini adalah demi kepentingan kita, segenap manusia dan segenap jin. Di dalam hadis qudsi, dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu an, dalam riwayat Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, "Wahai anak Adam, jikalau seandainya seluruh manusia dan jin, mulai dari yang awal sampai yang akhir, mereka semua berada dalam kondisi sebagai manusia-manusia yang paling bertakwa kepadanya." Kata Allah, "La yazidu dzalika fi mulki syai'an." Hal itu tidak akan menambahi kekuasaanku, kerajaanku sedikit pun. Tidak akan. Kemudian kata Allah, "Wahai anak Adam, jikalau seandainya seluruh jin dan manusia mulai dari awalnya sampai paling akhirnya, mereka dalam kondisi sebagai sejahat-jahatnya makhluk, la yang kusudzalika min mulki syai'ah. Hal itu tidak akan pernah sedikit pun mengurangi kerajaanku, kekuasaan." Jadi sebenarnya ketika kita beribadah kepada Allah, siapa yang sedang kita untungkan? Siapa yang sedang kita beri manfaat? Siapa yang sedang kita beri kemaslahatannya? Tidak ada lain dan tidak ada bukan melainkan diri kita sendiri. Kemaslahatan duniawiyah ataupun kemaslahatan ukhrawiyah. Kemaslahatan duniawiyah kita dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya, ya, berzikir kepadanya, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, meminta kepada Allah, bersandar kepada Allah, menjalankan syariatnya, menunaikan perintahnya, meninggalkan larangannya, kita yang mendapatkan kemaslahatan. Kemaslahatan jiwa, ketenteraman hati, kenyamanan hidup. Ya. Tahukah kita, sungguhnya berbagai kejahatan, berbagai kerusakan, berbagai kemaksiatan, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, itu diakibatkan oleh manusia-manusia yang mereka melalaikan hak Allah. Tidak mau beribadah kepada Allah. Kalau hak Allah saja mereka langgar, bagaimana dengan hak manusia yang lain? hak Allah saja tidak mereka tunaikan. Padahal Allah itu adalah zat yang telah menciptakan mereka, zat yang telah memberikan segala sesuatunya kepada mereka, zat yang telah menghidupkan mereka, zat yang telah memberi rezeki mereka, zat yang telah melindungi mereka, dan segala kenikmatan yang lainnya. Itu pun mereka ingkari. Mereka durhaka kepadanya, tidak mau melaksanakan syariatnya, tidak mau menunaikan perintahnya, tidak mau meninggalkan larangannya. Nah, kalau zat yang Subhanallah maha pengasih, maha penyayang seperti ini, mereka abaikan haknya, bagaimana dengan hak manusia? Sehingga terjadilah berbagai kezaliman, berbagai kejahatan, berbagai kriminalitas, kemaksiatan. Dan akhirnya karena ulah-ulah tangan manusia yang tidak mau beribadah kepada Allah ini, muncullah gejolak-gejolak alam. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di daratan ataupun di lautan karena sebab kerusakan tangan manusia. "Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Agar Allah rasakan kepada mereka dari sebagian sebab yang mereka perbuat. Mudah-mudahan mereka mau kembali kepada Allah. Bagaimana akan ada kesejahteraan hidup, ketenangan, kenyamanan, ketenteraman ketika seorang hamba sudah melanggar hak Allah Subhanahu wa taala, yang akibatnya dia akan meremehkan hak manusia dan dia tidak akan lagi berpotensi untuk bisa hidup dengan damai. Makanya coba lihat janji Allah di dalam Al-Quranul Karim. Ketika Allah berbicara tentang keamanan, ketenteraman, kenyamanan, kebahagiaan, baik dunia maupun akhirat, Allah kaitkan bahwa semua itu karena keimanan dan tauhid kepada Allah yang tidak dicampuri oleh perbuatan syirik. Kata Allah di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan kepada Allah. Kemudian apa janji Allah? "Ulaika lahumul amn." Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, ketenteraman, kenyamanan, kesejahteraan. Dan mereka pula orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Ya. Maka mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk beribadah kepadanya, menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah yang membawa kepada murkanya, itu adalah kemaslahatan hidup manusia. Kemaslahatan hidup manusia. Agama ini sebagai jawabannya. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, melaksanakan ibadah kepada Allah, itu jawabannya. Sekuat apapun manusia ingin berupaya menciptakan suatu negeri yang aman, sentosa, sejahtera, penuh dengan keadilan dan kemakmuran, tidak akan pernah terjadi kalau mereka meninggalkan Islam. Percaya? Selama mereka mengabaikan peribadatan kepada Allah, masih melanggar larangannya, masih mengabaikan perintah-perintahnya, dan sebesar-besar larangan yang dimurka oleh Allah adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah dengan yang selainnya. Kalau meminta, tidak meminta kepada Allah, meminta kepada wali, meminta kepada orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang saleh, padahal dia telah meninggal di dalam kuburannya. Kalau ada kesusahan, bukannya datang ke masjid, melaksanakan salat, kemudian menengadahkan tangan minta sama Allah, tapi dia datang ke kuburan keramat, ke kuburan orang suci, ke kuburan orang yang dianggap sebagai wali Allah, dan meminta kepadanya. Ini perbuatan syirik yang justru akan mendatangkan akibat yang fatal kepada umat itu sendiri, kepada masyarakat itu sendiri. Karena perbuatan syirik itu akan mengakibatkan dicabutnya rasa aman, tenteram dan sejahtera dari suatu masyarakat, dari suatu negeri. Karena Allah katakan ulaika lahumul amn, mereka akan mendapatkan rasa aman. Kapan? Kalau mereka menegakkan tauhid, mereka beriman, tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin menjadikan negeri kita ini sebagai negeri yang aman, tenteram, nyaman, sejahtera, adil, makmur, apalagi semuanya terletak bagaimana kita mengamalkan Islam ini dengan sebaik-baiknya, terutama mengamalkan tauhid kepada Allah. Jangan pernah berbuat syirik kepadanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua ini adalah demi kemaslahatan manusia. Allah tidaklah menurunkan agamanya melainkan agama itu akan membawa kepada kemaslahatan. Yang jadi masalah sekarang ini adalah di mana banyak dari umat Islam itu justru fobi kepada Islamnya, takut sama Islam. Ya. Kalau tidak percaya, kita bisa buktikan. Kalau ada suara-suara dari umat Islam itu atau dari sebagian umat Islam itu yang mengatakan mari kita tegakkan syariat Islam, syariat Islam dalam artian mari kita laksanakan sepenuhnya hukum Allah dan Rasulnya, coba lihat reaksi dari umat Islam itu sendiri. Apa reaksi? Mereka menerima? Mereka bergembira dengannya? Atau terjadi antara pro dan kontra? Yang menyedihkan kita bahwa terjadinya pro dan kontra itu bukan dari orang-orang yang non-muslim, yeah. Tapi banyak kalangan yang melakukan antara pro dan kontra itu adalah umat Islam itu sendiri, yeah. Baik dari kalangan pejabatnya ataupun dari kalangan masyarakatnya, antara pro dan kontra, padahal mereka muslimin dan mereka diajak untuk menegakkan hukum Islam, bukan selain hukum Islam. Banyak orang yang masih takut kalau sudah berbicara bagaimana penerapan hukum Islam. Ada yang menganggapnya sebagai hukum yang kejam, padahal ini hukum Islam. Apakah Islam itu diturunkan dengan kekejaman? Bukankah Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, menurunkan Islam itu dengan aturannya yang maha pengasih dan penyayang? Ada yang mengatakan tidak relevan dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi akhir zaman, yang hukumnya akan berlaku sampai datangnya hari kiamat kelak? Ada yang mengatakan hukum Islam itu kolot, tradisional, ya, terlalu kaku. Bukankah yang menurunkan hukum Islam itu adalah Al-Alimul Khabir, Zat yang maha mengetahui segalanya, ya. Apakah akal dan pikiran kita lebih mengetahui dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui segalanya? Ya. Kalau kita melihat kepada kehidupan beragama umat Islam, praktek syirik itu masih banyak sekali. Kalau praktek syirik itu terjadi pada orang-orang yang non-muslim, wajarlah mereka non muslim ya, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi praktek-praktek syirik itu terjadi dari orang-orang yang mengaku sebagai muslimin, mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Tapi mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah. Bahkan sebagian praktek kesyirikan itu dibuat legalitasnya, dilegalkan, dan tak ada seorang pun yang melarangnya, bahkan menganggapnya sebagai perbuatan baik. Betapa banyak orang yang berbondong-bondong, bahkan menyewa bus untuk mendatangi sebuah kuburan yang dianggap sebagai kuburan orang suci, kuburan wali. Yang jadi masalah bukan ziarah kuburnya, ziarah kubur sih boleh-boleh saja, ya, disyariatkan, khususnya bagi kaum pria. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Ya, dulu aku pernah melarang kalian dari menziarahi kuburan, sekarang silahkan ziarahi kuburan itu. Yang jadi masalah adalah ketika orang berbondong-bondong menziarahi kuburan untuk apa? Menziarahi kuburan dalam rangka untuk meminta kepada selain Allah. Ya wali fulan, ya, selamatkan kami, hindarkan dari kami bencana, turunkan kepada kami kekayaan dan lain sebagainya. Meminta kepada selain Allah. Bahkan sebahagian mereka sujud di kuburan itu, sujud di kuburan suci itu. Dan saya pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri orang sujud di kuburan yang mereka anggap suci, sujud di kuburan. Bukankah itu perbuatan syirik kepada Allah? Dalam keadaan dia muslim, memakai kupluk putih seperti ini, baju koko, sarungan, sujudnya di kuburan yang dikeramatkan, yang disucikan. Praktek syirik itu masih banyak sekali. Ya. Sekarang para dukun, orang-orang yang mengetahui, yang mengaku bahwa dia mengetahui perkara gaib, ya, biasa melakukan praktek perbuatan sihir yang pada umumnya mereka selalu mempunyai kerjasama dan bersekongkol dengan para jin, dan para jin itu tidak akan pernah mau bekerjasama dengan seorang manusia melainkan mereka mensyaratkan perbuatan kekafiran atau kesyirikan. Itu masih ada, masih banyak. Bahkan sekarang para dukun itu tidak lagi berpenampilan sangar. Rambutnya panjang, mukanya sangar, kemudian penampilannya kumel. Iya, bawa tongkat. Mungkin masih ada sebagian yang seperti itu, tapi banyak di antara mereka sudah pakai jas. Ya. Potongan rambutnya keren. Ya. Kemudian bicaranya enak. Ya. Bicaranya sudah tidak seperti seorang dukun. Terlihat seperti seorang yang intelektual. Tapi dia dukun pada hakikatnya. Tapi kalimatnya tidak lagi disebut dengan dukun. Ilmunya bukan lagi dikatakan ilmu sihir. Tapi diubah sedikit bahasanya, magic. Orangnya disebut dengan magician. Dilegalkan, bahkan menjadi tontonan kaum muslimin. Bahkan dibuat filmnya oleh orang-orang kafir dan laris laku di tengah-tengah masyarakat muslimin, jadi tontonan anak-anak kita. Padahal praktek yang dilakukan adalah praktek sihir. Yang sihir itu dikafirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Allah di dalam Al-Quran mengkafirkan perbuatan sihir. Wama kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir, kata Allah. Sulaiman itu tidak kafir. Tetapi yang kafir itu adalah para syaitan yang mereka mengajarkan perbuatan sihir. Subhanallah. Di mana umat Islam? Di mana kesejahteraan yang mereka ingin cari? Apa kebahagiaan yang mereka ingin dapatkan? Apa kehidupan aman yang mereka idamkan itu? Apakah mereka dapatkan dengan cara yang seperti ini? Tidak. Maka disinilah kita harus membangun kesadaran untuk berislam dengan lebih baik. Kita mulai dengan apa yang kita mampu. Dari diri pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, apa yang kita bisa untuk melaksanakan Islam. Dan yang paling terpentingnya adalah menegakkan tauhid, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni perbuatan syirik sedikit pun. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni perbuatan syirik sedikit pun dan akan mengampuni yang lebih ringan daripada itu. Selama kita berbuat syirik, ya kalau bahasa orang Jakartanya, enggak usah ngimpi. Enggak usah ngimpi mau masuk surga. Karena pelaku syirik itu kata Allah di dalam Al-Qur'an, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah. Sungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan atasnya surga. Wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar, dan tempat berpulangnya adalah api neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman, dan sebesar-besarnya kezaliman adalah perbuatan syirik. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, innasyirkaladzulmun 'adzim. Sungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang paling besar? Sekarang ini kan kita sering berbicara tentang kasus korupsi lah, ya, tentang kasus pembunuhan lah, tentang kasus pemerkosaan, tentang kasus berbagai kriminalitas, ya kan? Kalau kita membaca media massa, tidak lepas dari berita-berita yang seperti ini. Kalau kita lihat, semua kriminalitas yang diberitakan itu pada hakikatnya hak yang dilanggar haknya siapa? Hak yang dilanggar haknya siapa? Haknya manusia. Haknya manusia. Tapi kita bagaimana membenci kezaliman kepada manusia? Kita membenci adanya tindakan-tindakan kriminalitas, kita mengecamnya. Ya. Tapi tahukah kita bahwa di sana ada kezaliman yang lebih besar dari hanya sekedar kezaliman kepada sesama manusia, yaitu ketika kita melanggar hak Allah. Ketika hak Allah itu adalah semestinya diibadahi dan tidak disekutukan dengan yang selainnya, kemudian kita langgar, kita beribadah kepada yang selain Allah, bukankah itu kezaliman yang paling besar? Ketika kita melanggar hak Allah yang Maha Pencipta, Allah itu bukan makhluk, Allah yang telah menciptakan kita, memberi rezeki kita, menghidupkan kita, mematikan kita, memberi pendengaran, memberi penglihatan, segalanya. Tiba-tiba ketika kita ibadah, kita serahkan kepada yang selain Allah. Kalau kita meminta, tidak meminta kepada Allah. Kalau kita menyembelih, kita tidak menyembelih untuk Allah. Ya. Kalau kita bernazar, bernazar kepada yang selain Allah. Ya. Kalau takut, takut kepada selain Allah. Kalau berharap, berharap kepada selain Allah. Dan hal-hal ibadah yang lainnya, sampai kemudian kita tidak mempedulikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini akan mengakibatkan diri kita melanggar sebesar-besarnya hak, makanya perbuatan syirik itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Maka kalau kita ingin menjadi manusia yang berkualitas, ya, menjadi pribadi yang tinggi nilainya, untuk memajukan masyarakat kita, bangsa kita dan negara kita, mari tegakkan tauhid. Bebaskan diri kita dari belenggu-belenggu hawa nafsu. Bebaskan diri kita dari belenggu-belenggu syaitan yang mengajak kita untuk menghambakan diri kepada selain Allah. Jadilah manusia yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-An'am ayat 162 dan 163, yang Allah katakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, seluruh hidupku dan matiku adalah milik Allah Rabbul Alamin, penguasa semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang mempasrahkan diri kepada Allah. Maka kalau kita menjadi manusia yang seperti ini, kita akan menjadi pribadi yang berkualitas. Kalau kita mengindahkan hak-hak Allah, maka kita akan mengindahkan hak-hak manusia. Bagaimana mungkin kita akan membangun pribadi yang jujur kepada manusia, pribadi yang baik di dalam berinteraksi dengan manusia, pribadi yang mempunyai akhlak kepada manusia, sementara hak-hak Allah kita langgar, sementara hak-hak Allah kita abaikan. Maka yang paling terpenting adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah, barulah selanjutnya kepada manusia. Oleh karena itu, Islam memberikan pondasi-pondasi di mana di dalam pendidikan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun lamanya di kota Mekkah, tidak ada yang beliau ajarkan kepada para sahabatnya melainkan satu hal. Beliau menanamkan akidah tauhid dengan sedalam-dalamnya ke dalam hati sanubari para sahabatnya. 13 tahun lamanya. 13 tahun. Bukan waktu sebentar. Bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, bukan sebulan dua bulan. Ya. 13 tahun lamanya, barulah setelah itu turun syariat-syariat yang lain, barulah turun perintah sholat, kemudian syariat berpuasa, ya, syariat zakat dan sebagainya dan sebagainya. Tapi 13 tahun lamanya di kota Mekkah, Nabi menanamkan akidah tauhid, di mana seorang hamba hanya terkait hati dan jiwanya, hidupnya hanya kepada Allah saja. Sehingga dia menjadi seorang manusia yang seutuhnya. Kalau tidak, sulit untuk menciptakan seorang muslim yang baik. Sedikit ada godaan, kita kalah di hadapan godaan itu. Kenapa? Karena kita tidak punya kepasrahan diri kepada Allah, ketundukan jiwa yang besar kepada Allah, penghambaan yang total kepada Allah. Hanya sedikit tawaran dunia, kita kalah. Hanya sedikit cercaan omongan orang, kita tinggalkan kebaikan dari agama ini yang sudah kita ketahui. Kenapa? Karena tidak ada totalitas, tidak ada mental yang kuat sebagai hamba Allah. Kita masih terlalu lemah untuk menjadi seorang hamba Allah. Masih banyak di dalam hati dan jiwa kita ini penghambaan-penghambaan diri kepada yang selain Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecam dengan sangat keras kepada orang-orang yang tetap menghambakan diri, yang masih mempunyai penghambaan diri kepada yang selain Allah. Beliau mengatakan, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham, Ta'isa abdul khamisah, Ta'isa abdul khamilah, Ta'isa wantakas, Fa'idha syika falantukish. Celaka para penghamba dinar, celaka para penghamba dirham, yaitu celaka para penghamba mata uang yang hidupnya hanya untuk mencari duit, mencari kehidupan dunia. Ta'isa Abdul Khamisah, Ta'isa Abdul Khamilah. Celaka orang-orang yang menghambakan diri kepada pakaian-pakaian indah, pakaian sutra, pakaian beludru. Celaka mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Celaka mereka dan terbalik. Didoakan kecelakaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hati dan jiwanya masih mengarah kepada yang selain Allah. Inilah yang selalu membuat kita terhalang dari sekian banyak kebaikan. Inilah yang masih menjadi rintangan berat di dalam hati dan jiwa kita, sehingga sulit kita untuk berkorban bagi agama ini dengan skala yang lebih besar. Ya. Diajak untuk sedikit lebih sungguh-sungguh dalam ibadah, kita tidak mampu. Sholat yang lebih agak sedikit banyak, atau serius, atau lebih panjang, kita enggak mampu. Ya. Diajak untuk baca Quran yang lebih rutin, kita tidak bisa. Diajak untuk belajar agama yang lebih baik, kita mengatakan, ah, yang penting sholatnya aja deh. Padahal enggak mungkin orang ibadah itu tanpa ilmu. Ya, ibadah tanpa ilmu itu bukan sikap umat Islam. Kita tahu di dalam surat Al-Fatihah yang kita minta dalam setiap sholat kita, kita selalu menyatakan, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang dimurkai atas mereka itu, kata para ahli tafsir, adalah orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurka oleh Allah? Karena mereka punya ilmu, tapi tidak mau mengamalkan. Ilmu hanya sekedar cakrawala berpikirnya, hanya sekedar wawasan, sekedar tahu, sekedar ngerti, tapi tidak mau diamalkan. Maka orang-orang Yahudi itu dikenal sebagai orang-orang yang suka membangkang, suka membandel, suka menyelisihi syariat nabinya. Bahkan tidak sampai sebatas itu, orang-orang Yahudi itu sampai mereka membunuh para nabi mereka. Ya puluna anbiya'ahum bighairil haqq, kata Allah dalam Al-Quran. Mereka membunuhi nabi-nabi mereka tanpa hak, tanpa kebenaran. Itu orang Yahudi. Punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmu. Kenapa? Karena jiwa dan hatinya tidak siap untuk menjadi seorang hamba Allah. Masih terlalu banyak penghambaan-penghambaan diri kepada selain Allah, sehingga ilmunya tidak bermanfaat untuknya. Ngerti agama bukan semakin lebih baik, tapi semakin lebih jauh dari Allah. Ngerti agama bukannya ilmu agama itu membuatnya lebih tunduk kepada Allah, tapi justru membuatnya punya alasan untuk menjauh kepada dari Allah. Kalau dikasih tahu, enggak nerima nasihat. Enggak kok, maksudnya bukan begitu. Saya udah tahu itu. Saya ngerti. Enggak nerima nasihat. Itu kebiasaan orang-orang Yahudi. Nah, adapun adzalin, orang-orang sesat yang kita minta agar dijauhkan oleh Allah dari hidup kita, yaitu orang-orang Nasara, kata ahli tafsir. Bagaimana orang-orang Nasara itu? Orang-orang Nasara itu adalah orang-orang yang mereka tidak mau berilmu dan bersemangat untuk beramal. Beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Rajin ibadah tapi enggak mau ngaji. Enggak mau cari ilmu. Sehingga apa? Ibadahnya disesatkan oleh syaitan. Sampailah kemudian dia beribadah kepada Allah dengan agama yang tidak disyariatkan oleh Allah. Oleh karena itu umat Islam tidak demikian. Mereka mencari ilmu dan mereka mengamalkan, beribadah kepada Allah di atas ilmunya. Sehingga penghambaan diri mereka benar-benar total kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah ya, kita perlu membangun kesadaran untuk menjadi seorang hamba Allah dengan secara lebih baik. Kesempatan kita tidak lama. Kesempatan kita ini sebentar. Ya. sekejap. Hari demi hari yang kita lalui ini enggak terasa. Ya, setahun lewat, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kayaknya baru kemarin kita muda, sekarang sudah sekian bertambah usia kita. Kayaknya kemarin kita masih anak-anak, tiba-tiba sudah balik, dewasa. Enggak kerasa sudah besar, punya istri, punya anak. Enggak kerasa tiba-tiba sudah punya umur yang cukup matang, 40 tahun ke atas, tiba-tiba sudah ubanan dan selanjutnya. Enggak kerasa itu. Kesempatannya sebentar sekali. Apalagi kehidupan dunia ini Allah ibaratkan fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Ya, satu hari di akhirat itu ibaratnya seperti 50 ribu tahun dibandingkan dunia ini. 60 atau 70 tahun kita di dunia ini kalau dibandingkan 50 ribu tahun seberapanya? Itu satu harinya akhirat. Ya. Sementara kita berupaya untuk menghabiskan waktu kita hanya mengejar hal-hal yang sifatnya duniawiyah. Dalam masa waktu 60 sampai 70 tahun tadi, kita abaikan kehidupan yang satu harinya ibarat 50 ribu tahun. Ya. Kalau kita gunakan usia kita hanya sebagai hamba-hamba kepada selain Allah, kita nyesel. Nyesel. Nyeselnya itu enggak datang sekarang. Mending kalau datangnya sekarang sebelum terlambat. Tapi kalau datangnya nanti ketika datang suatu hari yang kita tidak perlu untuk menyesal, hari yang dimana Allah tidak lagi mempedulikan penyesalan kita, hari yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahadahumul maut fayaqula rabbi laula akhartani fayaqula laula, Allah katakan hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kata Allah, sampai datang kepada mereka kematian, kemudian dia akan berkata, Rabbi irji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke muka bumi dalam kehidupanku, la'alli a'malu salihan fima tarakt, barangkali aku bisa mengamalkan amalan saleh dalam kehidupanku yang telah aku tinggalkan sekarang ini. Penyesalan yang tidak ada lagi manfaat, tidak ada lagi gunanya. Penyesalan yang di saat itu kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Tidak akan pernah kembali orang yang sudah diambil dari kehidupannya. Itu hanya kalimat yang mereka ucapkan dan tidak berguna. Wa min waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun. Di balik mereka sudah menanti alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ya ma'syarul muslimin, marilah kita perbaiki kualitas kita sebagai hamba Allah. Jadilah hamba Allah yang sebaik-baiknya. Tidak ada kata terlambat. Dan ini bukan hanya peringatan bagi kita yang sudah usia tua, tapi bagi kita yang sudah muda, yang masih muda sekalipun. Karena yang namanya usia tidak ada yang tahu. Allah yang punya. Itu adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah ya, kita bangun kepribadian kita dengan lebih baik untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Masih terlalu banyak perkara-perkara keislaman yang kita belum tahu, yang kita belum mengerti, yang kita belum mengamalkannya. Sekarang kalau seandainya salah seorang di antara kita ditanya, sudah bisakah Anda membaca Al-Quran dengan baik? Banyak di antara kita yang mesti menjawab, belum. Berapa usia Anda? Apa yang sudah Anda pelajari dari Al-Quran? Mungkin sebagian kita masih akan menjawab, saya sibuk. Saya banyak kerjaan. Saya banyak urusan. Saya punya tanggung jawab. Saya masih punya hutang piutang dan lain sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa kita belum menjadi pribadi yang mempunyai kualitas yang baik sebagai hamba Allah. Itu masih dalam hal membaca Al-Quran. Bagaimana dengan yang lainnya? Tapi semoga ini sebagai renungan bagi kita semuanya ya, untuk kembali menjadi seorang hamba Allah dengan makna yang sesungguhnya. Yang paling terpenting untuk kita hindari adalah perbuatan syirik, dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa untuk selalu berupaya mempelajari Islam dengan apa yang kita mampu, ya, sehingga apa yang kita amalkan itu benar-benar di atas syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di dalam surganya sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita di dalam majelis yang mulia ini. Saya sudahi dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada?